Al mu'allif rahimahullah, khuturatul ifta'i bighairi ilmin, bahayanya berfatwa tanpa dasar ilmu. Ilmu dari kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man afta atau man uftiya bighairi ilmin kana ismuhu ala man aftah, wa man ashara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ar-rushda fi ghairihi faqad khanahu. Rawahu Abu Daud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man uftiya bi ghairi ilmin, barang siapa yang diberi fatwa tanpa dasar ilmu yang sahih, akhirnya yang diberi fatwa ini beramal tidak sesuai dengan tuntunan, karena ismuhu ala man aftah, maka dosanya ditanggung oleh orang yang berfatwa. Ini mengerikan, barakallahu fikum. Selama orang itu beramal dengan fatwa tersebut, maka selama itu pula dosanya ditanggung oleh si mufti ini. Yang pertama, wa man asyara ala akhihi bi amrin, dan barang siapa asyara ala akhihi, yakni memberikan usulan untuk saudaranya, man asyara ala akhihi bi amrin, memberikan usulan karena diajak musyawarah mungkin, akhi bagaimana tentang masalah ini, oh itu begini, ente bikin begini. Ya'lamu anna rushda bi ghairihi, tahu dia bahwa sebenarnya bukan itu yang lebih baik untuknya. Ada seorang datang ke dia minta saran, musyawarah. Musyawarahkan untuk minta saran apa? Kemudian dia mengusulkan dan menyarankan, ente bikin ini. Padahal dia tahu bukan itu yang terbaik. Ada yang lainnya yang lebih bagus untuk orang itu. Barang siapa, dia riwayat yang lain, man asyara ala akhihi bi ghairi rusydin faqad khana. Barang siapa yang memberikan usulan saran untuk saudaranya tanpa dasar petunjuk, maka sungguh dia telah mengkhianatinya. Kalau di sini anna rusyda bi ghairihi, dia tahu bahwa kebaikan itu bukan yang dia sarankan. Barang siapa yang memberi saran untuk saudaranya dan di situ bukan yang terbaik untuknya, maka sungguh dia telah mengkhianatinya. Subhanallah, sangat berbahaya. Baik. Kalau Anda diajak musyawarah untuk satu urusan, Anda tidak tahu. Keras bilang Anda tidak tahu. Wallahu a'lam, Anda tidak tahu. Tanya ke si fulan, dia ahlinya dalam bidang ini, orangnya baik, silakan. Kan demikian. Anda mau musyawarah, Anda harus tahu masalah Anda itu apa, dan apakah orang yang Anda ajak musyawarah itu ahli di bidang itu atau tidak. Barakallahu fikum. Anda tanya seseorang tentang masalah kesehatan, dia tidak tahu tentang masalah kesehatan. Ajak musyawarah, dia tidak tahu apa-apa. Atau masalah-masalah yang lainnya dari urusan dunia. Maka ajak musyawarah orang-orang yang mampu memberikan arahan, usulan, nasihat-nasihat yang bagus, atau bisa memberikan masukan-masukan. Qala syarihu hafizahullah qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man uftiya bighairi ilmin, barang siapa yang diberi fatwa tidak di atas ilmu, huwal jahilu alladhi yas'alu man yu'minu fihi al-ilm. Ini adalah orang yang bodoh bertanya kepada orang yang dia sangka berilmu. Oh, ini mungkin berilmu. Ustaz dia kok biasa khutbah. Atau dia sering cerita agama. Akhirnya dia tanya. Tentunya kan dia berharap bahwa oh ini alim dia ini. Oh dia paham, dia mengerti. Karena Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlu dzikr, orang yang paham, orang yang mengerti, ulama kalau kalian tidak tahu. Fal mustabti amila bima umira bih. Mustabti, orang bodoh ini yang minta fatwa, dia sudah beramal menjalani aturan yang Allah aturkan. Tanya. Kalau Anda tidak tahu silakan tanya. Idza taharra a'lama may yajidu atqahum. Amila bima umira bih. Seorang yang minta fatwa, dia sudah dianggap menjalankan tuntunan. Kalau memang dia sudah memilih taharra a'lama man yajidu atqahum. Dari orang-orang yang sangat sering berbicara agama ini, saya lihat si fulan yang paling bagus misalnya. Maka dia pun bertanya. Dia paling bertakwa, dia yang paling hati-hati, dia yang paling agar. Wa ma idza lam yakun qad taharra, kalau dia tidak taharra, dia tidak betul-betul jeli memilih siapa yang akan ditanya, wa inma bahasa amman yurakhis lahu wa yabhatu lahu min al makharij fa hadha mimman lam yas'al ahla dzikr. Adapun kalau dia hanya sekedar mencari, oh ini kira-kira ini kalau kita tanya dia nih so dia akan membetulkan anak dia. Dari misalnya dia, oh, kita ini suka nyanyi. Dari kemudian ini ustaz ini, oh biasa kita lihat manggung le dia sumbang lagu le. Ustaz, bagaimana itu hukum nyanyian lagu-lagu? Oh, itu boleh. Ya apa-apa kok, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Oh, dia pakai dalil. Allah itu maha indah dan suka yang indah-indah. Suara merdu kan indah. Nyanyian kan indah. Dipelintir habis itu. Subhanallah. Kalau si orang yang minta fatwa ini mencari-cari kira-kira ustaz-ustaz atau kiai atau ulama yang bakal membolehkan dia dengan apa yang dia inginkan. Ini amma yurakhis lahu wa yabhatu lahu anil makharij, atau sang ulama ini atau sang dai ini, ustaz ini mencarikan ya kira-kira jalan keluarnya apa untuk tetap dia langgeng dengan penyelisihannya. Fahada mimman lam yas'al ahla dzikr. Kalau begini orangnya, dia tidak dianggap bertanya ke ahlu dzikr. Subhanallah. Wa inna masawal ashabal hawa wal jahl. Sungguh dia hanya sekedar bertanya kepada ashabul hawa, para pengekor hawa nafsu, wal jahl dan kebodohan. Fasara bidzalika min ashabil hawa wal jahl bi khilaf alladhi yataharra atau taharra ahla al-ilm. Maka jadilah dia sama seperti ashabul hawa wal jahl, pengikut hawa nafsu dan pengikut kebodohan. Berbeda dengan orang yang betul-betul mencari seorang ulama ahlul ilm dengan kehati-hatian, dengan barakallahu bikum, betul-betul mencari, wah ini barakallahu bikum afdal. Tayyib afdal man yajiduhum liyas'alahum, dan dia mencari yang terbaik dari para ulama karena ketakwaannya, kewaraannya, keilmuannya dan seterusnya. Dia bertanya kepada orang itu. Wa takunul mas'uliyah hina idzin 'alal mufti idza aftahu bighairi 'ilmin aw bihawa. Wa takunul mas'uliyah hina idzin, maka kalau seorang mufti sudah berusaha, mustafti apa? Seorang mustafti, orang yang mencari fatwa ini atas masalah yang dia hadapi. Dia sudah mencari ustaz yang dianggap yang paling bagusnya, atau kiai atau ulama yang paling bertakwa, paling wara, paling hati-hati, paling berilmu. Maka khalas, dia sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang berfatwa ini. Idza tahu bijadi ilmin aw hawa. Kalau dia memberi fatwa tidak di atas dasar ilmu atau hanya karena hawa nafsu, maka dosanya ditanggung oleh mufti. Barakallahu fikum. dosanya ditanggung oleh sang mufti. Oleh hada qala sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu ala man afta. Maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa. Fal mustafti lam yuqassir ba'da an bahasa fi nasi wa ikhtara man yara annahu al-ahsan. Orang yang mencari fatwa ini, yang minta fatwa atas permasalahan, karena kita tidak boleh tinggal diam dengan permasalahan yang kita hadapi, harus kita tanyakan sehingga terang jelas oleh kita apa yang harus kita lakukan. Barakallahu fikum. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ismu ala man aftah. Dosanya ditanggung oleh muftinya yang memberi fatwa. Fal mustafti lam tuqas yuqassir. Ini si penanya ini tidaklah dia mengurangi usahanya, upayanya. Badaan bahasa finnasi, setelah dia mencari di orang-orang siapa gerangan yang paling berilmu, yang paling bertakwa, yang paling waqta raman yara annahu al-ahsan, dan dia pun memilih siapa yang terbaik. Fahuwa badala wus'ahu, si orang bodoh ini yang minta fatwa ini, badala wus'ahu, dia sudah mengerahkan kemampuannya. Kita haril mufti, dalam mencari mufti, orang yang memberi fatwa. Alladhi yubayyinu lahul haqqa, yang akan menerangkan kepadanya kebenaran. Fayajibu alal mufti hina idin ayyuftiyahu bi'ilmin. Maka si mufti ini wajib memberikan fatwa untuknya dengan ilmu. Barakallahu alaikum. Subhanallah. Ada jenis orang lain. Dia cari. Dia tanya ustaz ini, ustaz itu, ulama ini, ulama kiai ini, kiai. Bagaimana? Kalau itu mencocoki dia, ya ambil. Oh, bagus ini ustaz ini. Subhanallah. Ente ngikut atau ente yang diikuti? Subhanallah. Ini orang yang begini modelnya bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Sudah ada pada dia pertanyaan dan jawabannya. Kemudian dia cari ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya masalah ini? Oh, enggak boleh. Oh, iya, Ustaz. Kau cari yang lain. Ustaz, bagaimana hukumnya masalah ini? Oh, itu kak, itu apa? Mas, mesti anu. Wah, oh, ini Ustaz bagus ini. Ini masih boleh. Masih. Subhanallah. Dia memang cari. Orang yang begini modelnya, dia dianggap oleh para ulama kita zindiq, mencari-cari fatwa yang keliru dari para ulama, karena setiap ulama ada saja ketergelincirannya di sisi-sisi tertentu. Barakallahu fiik. Ulama fulan keliru beliau dalam masalah ini, itu diambil. Yang ulama ini keliruannya itu yang diambil. Nah, semua yang salah-salah dia kumpulkan. Sebagaimana dikatakan man tatabba'a ruhas faqad tazandaq. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ma idzai matani. Yang jelas orang yang mencari fatwa ini sudah melakukan apa yang mesti dia lakukan. Betul-betul mencari seorang ulama, barakallahu fikum, mencari orang yang bertakwa, yang wara, yang hati-hati dan seterusnya. Setelah dia lakukan itu, dia dapati simpulan. Dia tanya permasalahan. Maka ketika ulama tersebut, ustaz tersebut, kiai tersebut memberikan fatwa ternyata salah, maka dosanya ditanggung oleh mufti. Barakallahu fikum. Nah, ini bahayanya berfatwa tanpa dasar ilmu. Yang semestinya si mufti tadi kalau memang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hendaknya mengatakan Allahu a'lam, mana anda tahu. Walaupun orang akan meremehkannya, melecehkannya, tapi memang bodoh ini. Subhanallah. Baik. Seorang ulama yang benar, kalau memang dia tidak tahu, dia akan mengatakan saya tidak tahu. Tanya si fulan sana. Dan dia tidak takut untuk dibodoh-bodohin. Barakallahu fiikum. Wa idza lam yakun indahu 'ilmun fi al-mas'alah fa innahu yajib 'alaihi an yatawaqqafa wa yaqul wallahu a'lam. Seorang yang betul-betul berilmu, betul-betul bertakwa, ketika ditanya tentang satu masalah dan dia tidak tahu, maka wajib bagi dia untuk mengatakan wallahu a'lam, ana tidak tahu. Dan itulah sesungguhnya yang harus dia lakukan. Baik, wajib untuk dia berhenti sambil berkata Allahu a'lam. Idhab ila ghairi, berangkatlah engkau ke si fulan, ustaz fulan, kiai fulan atau ulama fulan, tanya ke dia. Baik. Untuk mengatakan saya tidak tahu itu perlu jiwa besar. Perlu jiwa besar. Baik. Bukan menjawab semua pertanyaan. Barakallahu fiik. Karena yang bisa menjawab semua pertanyaan itu hanya orang gila. Karena dia tidak pikir benar salahnya. Pokoknya jawab aja. Baik. Subhanallah. Sehingga ulama kita mengatakan ta'allam la adri, belajarlah untuk berkata la adri, saya tidak tahu. Fa innaka in qulta la adri 'allamuka hatta tadri. Karena kalau engkau berkata saya tidak tahu, maka mereka akan mengajarkan engkau sampai engkau tahu. Baik. Wala ta'allam adri, dan jangan kau membiasakan diri untuk mengatakan saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu. Fa innaka in qulta adri, karena kalau engkau senantiasa mengatakan saya tahu, saya tahu, saya tahu, sa'aluka hatta la tadri. Mereka senantiasa akan bertanya dan bertanya dan terus bertanya kepada engkau sampai engkau tidak tahu. Dan tidak ada aib untuk mengatakan saya tidak tahu bagi perkara memang yang kita tidak tahu. Malaikat saja tidak malu untuk mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah. Wa yaqulu wallahu a'lam. Seorang ulama memang mestinya demikian, seorang alim. Kata-kata tidak tahu ini akan memicu dia untuk belajar. Ih, tadi ada masalah yang tidak tahu. Apa kan? Artinya dia buka buku. Dia membaca, dia mengkaji, dia mendalami ulang. Sampai dia tahu, oh masalah itu kata ini. Barakallahu fiik. Tapi kalau dia sudah lancar mengatakan, oh masalah itu begini, begini, begini. Ternyata salah. Baik. Yang menjadikan dia menjawab tadi karena pengen dianggap apa? Berilmu. Orang yang mau dianggap berilmu tidak akan mau dia meralat apa yang telah dia ucapkan. Dan dia akan, dia karena dia takut untuk dikatakan apa? Bodoh atau yang lainnya. Sehingga dia berusaha untuk menguatkan pendapatnya tadi atau jawabannya tadi, walaupun dengan cara yang dusta waliyad billah. Subhanallah. Jadi akhirnya orang akan tahu kalau dia dusta, dia salah, akhirnya apa? Orang tidak lagi percaya terhadap dia. Tapi ketika seorang ustaz, seorang alim ditanya tentang satu permasalahan, ditanya, kemudian ternyata dia mengatakan wallahu a'lam, anda tidak tahu. Jadi insya Allah kita pelajari ulang. Jadi orang justru akan semakin percaya bahwa orang ini tidak sembarangan bicara. Baik, tidak sembarangan dia berfatwa. Maka barakallahu fikum. Kita sampaikan apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui, kita katakan kita tidak tahu. Allahu a'lam. Atau berangkat engkau kesimpulan. Bikhilafi ma law tasarra wa afta' wa afta bi ghairi ilm fa innahu yakunu al-ithmu hina idzin alayhi. Berbeda kalau dia tergesa-gesa, lancang untuk berfatwa tanpa dasar ilmu, maka dosa dialah yang menanggungnya. Walihada lam yakunir rasul sallallahu alaihi wasallam yujibu fil masail allati yus'alu anha wa lam yakun nazala alaihi alwahyu ba'd. Oleh karena itu, rasul kita bahkan alaihi salatu wasallam tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepada beliau dalam keadaan beliau tidak mengetahui ilmunya, belum turun wahyu kepada beliau. Wa inna ma kana yantadhiru. Beliau alaihi salatu wasallam senantiasa menunggu dan menunggu. Kalau ada yang bertanya, baik, beliau menunggu. Baik, sehingga dalam Al-Qur'an banyak firman wa yas'alunaka dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, maka jawab begini. Wa yas'alunaka 'anil mahid, wa yas'alunaka 'anil al-syahril haram, dan sekian banyak ayat yang menyatakan dan mereka bertanya kepada engkau. Baik. Maka jawabannya, jawab ini. Demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau ditanya dan tidak ada ilmunya atau belum sampai kepada beliau ilmunya, beliau tidak menjawab. Lam yakun nazala li wahyi wa inna ma kana yantadhir hatta yanzila alaihi al-wahyu wal ilm min Allah jalla wa ala. Fa kaifa bi ghairihi? Rasul saja begini modelnya, apalagi orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya lebih berhati-hati, dan semuanya kita berhati-hati. Contoh yang lainnya, waqad jaa'a ila al-imam Malik ibn Anas, imam daril hijrah. Sungguh ada utusan datang ke al-imam Malik di kota Madinah, imam daril hijrah. Rajulun min ba'id, jauh orang ini datang membawa sekian banyak permasalahan, wasala'an arba'ina masalah, mencatat 40 pertanyaan untuk dijawab oleh al-imam Malik. Fa'atahu bi arba'i masail. Faqala bi sittin wa salatin la adri. Fa'atahu bi arba'i masail. Beliau hanya memberi fatwa di 4 permasalahan dan 36 beliau mengatakan la adri. Saya tidak tahu. Barakallahu fikum. Orang yang jujur, orang yang ikhlas, taib. Tidak susah untuk mengatakan apa? Saya tidak tahu. Karena memang dia bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung. Yang ada pada dirinya adalah tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu. Barakallahu fikum. Al-Imam Malik disodorkan 40 pertanyaan yang dijawab hanya 4. Faqala rajul jitu ka min ba'irin as'aluka wa taqulu la adri. Orang ini berkata, merasa tak puas. Ente imam, ulama besar, 40 pertanyaan cuma apa ente jawab? Ana capek-capek jauh dari kampung halaman datang ke sini bertanya. Engkau hanya berkata la adri. Faqalahu irkab wa ete irkab rahilataka wadhab ilal balil ladhi jita minhu. Waqul sa'altu malikan faqala la adri. Ente pulang, naik kendaraan ente pulang. Pulang ke kampung ente yang engkau datang daripadanya dan teriak sampaikan kepada orang-orang bahwa Al-Imam Malik tidak tahu. Selesai. Barakallahu. Enteng memang. Inilah orang-orang yang jujur. Kalau memang tidak tahu, tidak memaksakan diri. Walihada qala Sufyan, oleh karena itu Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, "Idza tarakal 'alimu la adri usibat maqatiluhu." Kalau seorang alim sudah meninggalkan kata-kata saya tidak tahu, maka dia sudah ditimpa telak pada kelemahannya atau daerah yang dengannya dia akan binasa. Barakallahu fiik. Kalau dia sudah meninggalkan kata-kata la adri. fa'alal mar ayyatawaqqafa 'anil mas'alati allati la ya'lamuha. Maka setiap orang ketika ditanya tentang masalah agama ini, hatta masalah dunia, allati la ya'lamu, yang dia tidak tahu, walau kana min aktsari ahli baladihi 'ilman, walaupun dia termasuk orang yang paling berilmu di negerinya, aw yuhila as-sa'il ila man huwa 'ala minhu. Baik. Ayat tawakaf, au yuhila, hendaknya dia berhenti, walaupun dia termasuk yang paling berilmu, tidak menjawab kalau yang tidak tahu, atau dia alihkan pertanyaan itu, ente atau antum semuanya berangkat kesimpulan, kesimpulan lebih tahu tentang masalah ini dari ana. Baik. Fa'innahu lau fa'ala dalika dalla hadha ala fadlihi la ala naqsihi. Justru ketika dia mengatakan saya tidak tahu, atau dia menyerahkan urusan itu ke ulama yang lain, justru ini menunjukkan tentang keutamaan dia, bukan kekurangan. Waqad kana al-ulama wa ila waqtin qaribin idza lam yakun indahum jawabun qalu la nadri. Dan para ulama kita, ila waqtin qarib, bahkan guru-guru kami maksudnya ini, idza lam yakun indahum jawab, kalau mereka ditanya dan tidak ada jawabannya, qalu la nadri, kami tidak tahu. Wala yatabiruna hadza naqsa, dan mereka menganggap ini bukan kekurangan kalau mengatakan saya tidak tahu. Wa inna ma ya'tabirunahu min khaufillahi 'azza wa jalla, dan mereka anggap ungkapan yang menunjukkan tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Intinya bahwa jangan pernah ceroboh, gegabah untuk berfatwa. Kalau ditanya, wallahu a'lam. Tapi kalau anda ditanya dalam keadaan antum tahu ilmunya, ya jawab. Karena kapan anda tidak jawab, berarti antum termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Kata Rasulullah, man su'ila an ilmin fakata mahu uljima yawmal qiyamati bil jam minnar. Siapa yang ditanya tentang satu permasalahan, dia tahu ilmunya, tapi dia tidak mau sampaikan, maka dia akan dikekang nanti di hari kiamat dengan tali kekang dari api neraka. Barakallahu. Lalu sebagaimana? Ya begitu. Ada ilmu sampaikan, tidak ada ilmu katakan tidak tahu. Selesai. Lapang itu dada. Barakallahu. Beban tidak ada. Wallahu a'lam. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.